Lihatlah kawan penjuru dunia. Setiap manusia terlahir berbeda. Jadilah dirimu apa adanya. Jangan pedulikan kata mereka. Jangan kau takut kata mereka. Berani berbeda, berani hormat sesama. Beda bukan berarti membangkang. Jangan ikut arus kayak ban yang lambat. Idola kembali.